Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya. Lebih-lebih kita bersyukur pula kepada Allah Azza wa Jal atas kenikmatan yang sangat agung, sangat besar, yaitu diberikannya kesempatan untuk kita duduk bersimpuh di halaqah ilmu, di majelis taklim dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini dikarenakan ustadzuna Bukhari hafizallahu taala sedang safar, maka kita isi kekosongan dengan kita mengambil faedah dari pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Alamah Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala, yang telah dikumpulkan di dalam sebuah kitab. Kita baca apa yang telah disebutkan dari pertanyaan, yaitu kita ambil pertanyaan yang ke-25. Disebutkan dalam pertanyaannya, sinfun minan nasi yata'assabu li madhhabin minal madhahib. Aw alimin minal ulama wa sinfun akharu yarmi bidzalika irdal haid wa yataghafal an tawjihil ulama'i wal a'immati. Fama huwa tawjihukum fi dzalik? Disebutkan dalam sebuah pertanyaan, sinfun minan nas yata'assabu li madhhabin minal madhahib. Ada satu kelompok dari kalangan manusia yang berfanatik kepada salah satu mazhab dari mazhab-mazhab yang ada, atau fanatik kepada seorang alim, seorang ulama dari kalangan ulama yang ada. Wasinfun akharu, dan sekelompok lagi, kelompok yang lain, yarmi bidzalika irdal haid, melemparkan perkara tersebut kepada arah tembok. Maknanya mereka tidak peduli dengan, enggak mau ambil pusing dengan ulama. Yataghafal an tawjihil ulama wal a'immah. Kelompok tersebut melalaikan dirinya dari arahan-arahan ulama dan a'immah. Berpaling dan tidak mau mengambil arahan mereka. Fama huwa tawjih hukum fidzalik? Maka apakah arahan Anda dalam hal ini? Ada dua bentuk kelompok. Satu kelompok sikapnya fanatik di dalam memuliakan sebuah mazhab, di dalam mengikuti sebuah mazhab atau seorang alim, dia mengikutinya secara membabi buta. Fanatik yang madzmum, fanatik yang tercela. Pihak lain sebaliknya, mereka punya prinsip masa bodoh, enggak peduli dengan bimbingan-bimbingan para ulama, tidak butuh kepada bimbingan mereka. Seorang alim, maka dengan dua keadaan pihak ini, bagaimana pengarahan Anda, wahai Syekh? Maka Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala menjawab, "Na'am, hadani ala tarafai naqid." Ya, dua kelompok ini, dua kubu ini berada pada dua ujung yang bertolak belakang. Jadi dua pihak atau dua kubu tadi merupakan kubu yang kondisinya saling bertolak belakang. Ibaratnya kubu yang pertama di ujung timur, kubu yang kedua di ujung barat. Enggak akur, enggak sejalan. Minhum man yaghlu fi taqlidi hatta yata'assaba li ara'ir rijali wa in khalafati dalila. Dari mereka kelompok yang pertama, mereka berlebihan di dalam melakukan taklid. Hataya ta'assaba li ara'i rijal, sampai-sampai mereka fanatik terhadap pendapat-pendapat orang. Wa in khalafati dalil, sekalipun pendapat tersebut ternyata menyelisihi dalil. Maka ini bentuk mengikuti seorang alim atau mengikuti sebuah madhab yang terjatuh ke dalam perbuatan ta'assub, fanatik. Wa hadza madhmum, dan ini merupakan perbuatan yang tercela. Fanatik kepada sebuah mazhab, fanatik kepada salah seorang alim, salah seorang ulama atau imam, yang ternyata pendapatnya, perkataannya itu menyelisih dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fanatik yang demikian merupakan perbuatan tercela. Waqad yu'awwilu lil kufri wal iyadu billah. Bahkan itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran wal iyadu billah. Karena dia telah menjadikan tahkim yang menentukan, memutuskan hukum bukan Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang menentukan hukum, yang dijadikan patokan, yang dijadikan pedoman adalah pendapat seseorang. Ini bisa menyeret kepada perbuatan kufur, karena dia telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi justru malah mengedepankan pendapat-pendapat orang. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang harus dijauhi oleh kaum muslimin, apalagi seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi tentunya dia mengedepankan dalil. Apa yang datang dari dalil, maka itulah yang diambil dan diamalkan. Walaupun di sana adanya pendapat dari seorang alim, minal ulama, atau seorang imam, minal a'immah. Apalagi di bawah mereka kedudukannya. Cuma sekedar ustadz, cuma sekedar guru. Tentunya lebih kita tinggalkan tatkala menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita fanatik, tidak kemudian kita memperjuangkan mati-matian, membela sampai mengorbankan waktu dan pikiran untuk menyebutkan dukungan-dukungan kepada seorang alim atau kepada suatu madhab. Padahal sikap seorang sunni salafi tentunya dia sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kalian mengikutlah, kalian hendaknya mengambil apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian mengada-ngada, itu sudah cukup bagi kalian. Kalian akan tercukupi dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tinggalkan perkara yang mengada-ngada, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lakukan adalah ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa tarafu tsani, Sedangkan pihak yang kedua, kubu yang kedua, alladzi yarfudu aqwalal ulama'i jumlatan, yaitu yang meninggalkan atau menolak perkataan-perkataan para ulama jumlatan, secara keseluruhan, secara total, wala yastafidu minha, dia tidak mau mengambil faedah dari perkataan ulama sama sekali. Wa in kanat muwafaqatan lil kitab wa sunnah, sekalipun perkataan ulama tersebut, bimbingan ulama tersebut mencocoki Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tafritun, dan ini adalah bentuk tafrit. Kalau di atas hulu ifrat, adapun kubu yang kedua, kelompok yang kedua adalah tafrit, tidak menunaikan haknya, tidak memberikan hak yang semestinya diberikan, menelantarkan, menyia-nyiakan haknya para ulama, atau dengan istilah lain, dua kelompok tersebut, yang pertama diistilahkan ekstrem kanan, atau kelompok yang kedua diistilahkan dengan ekstrem kiri. Yang satu ingin memuliakan para ulama, orang-orang alim, para tokoh kaum muslimin, tetapi ternyata berlebihan, melampaui batasnya. Padahal yang namanya ulama manusia, yang mereka masih kemungkinan besar terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalam fatwanya atau pendapatnya, sehingga kita ketika mengikuti pendapat mereka adalah manakala pendapat mereka sesuai dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ternyata menyelisihi dalil, bertentangan dan bertolak belakang, maka pendapat mereka kita tinggalkan dan kita mengambil apa yang datang dari dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita tidaklah seperti kelompok yang kedua, tafrid, yang namanya ulama. Mereka itu terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bimbingan mereka sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, sehingga kedudukan mereka telah ditetapkan di dalam Islam. Nabi Alaihi Salatu Wassalam mengatakan, laisa minna man lam yarham shaghirana, bukan termasuk dari kami orang-orang yang tidak merahmati yang kecil. Walam lam yarham shaghirana walam yukrim kabirana, dan tidak memuliakan orang-orang yang tua dari kami. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui akan haknya orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ menyebutkan, setelah mengancam bukan termasuk dari kami, tidaklah dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengetahui kedudukan seorang alim, seorang ulama, yang tidak memberikan kedudukan haknya seorang ulama, maka mereka dengan ilmunya, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh syariat Islam kaum muslimin untuk mengambil bimbingan mereka. Akan tetapi ketika kita memuliakan mereka, menghormati mereka, itu tetap dalam batasan syar'i, dalam tinjauan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqwalul ulama'i fiha khairun la siyama fi kusalafi, maka ucapan para ulama itu terdapat kebaikan, karena ulama ketika membimbing, mengarahkan umat, mereka akan kembali berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama fiqhus salaf, lebih-lebih terutama fikihnya salaf. Jadi fikihnya para salaf, pemahaman salaf, maka tentunya umat Islam, kaum muslimin, bisa mengambil kebaikan yang banyak dari fikihnya para salaf tersebut, dari pemahaman para salaf tersebut. Bahkan pemahaman salaf tersebut adalah pemahaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti dan untuk diambil di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan dalam hadisnya akan kebenaran pemahaman salaf, bahwa pemahaman mereka lah yang hendaknya kita ikuti, hendaknya kita merujuk kepada pemahaman mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengancam, siapa yang tidak mau mengikuti pemahaman salaf, pemahamannya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dari salafnya umat ini yang soleh, Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya sahabat, tetapi mengikuti jalan yang lainnya. Nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira, akan kami palingkan mereka kepada kesesatan yang mereka condong kepadanya, dan kami pun akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, yang itu sejelek-jelek tempat kembali. Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, yaitu generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain, summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, generasi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa fiqh salaf, pemahaman salaf, fikihnya mereka dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang harus kita upayakan kaum muslimin, sehingga tidak bisa kita itu di dalam beragama, di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa terlepas dari pemahaman mereka salafus soleh. Tidak bisa, pokoknya aku mau jalan sendiri, aku mau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, aku enggak mau mengikuti ulama tertentu, nanti kita terjatuh ke dalam taklid, fanatik, buta. Mendingan kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka itu adalah syubhat yang sebenarnya tanakut, kontradiksi, bertolak belakang apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia tempuh, yang dia lakukan. Mana mungkin bisa berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa mengembalikan pemahamannya kepada Salafus Saleh, tanpa mengembalikan pemahamannya apa yang dipahami oleh mereka Ahlus Sunnah, mereka Salaf. Sehingga Imam Al-Auza'i rahimahullah mengingatkan kita, alaika bi asari man salaf wa in rafadokan nas wa iyaka wa ara ar-rijal wa in sahrafuhu laka bil qaul. Alaika bi asari man salaf, wajib bagimu untuk mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh para salaf. Dari asar-asar salaf itulah kalian hendaknya mengikuti, mengambil, tinggalkan olehmu, iyaka. Wa ara ar-rijal, dari pendapat-pendapat orang, dari ide-idenya orang yang sebelumnya, kata Imam Al-Auza'i, ambillah apa-apa yang ditinggalkan oleh salaf, wa in rafadokan nas, walaupun manusia telah meninggalkan kamu, kamu ikuti apa yang disebutkan, apa yang dipahami dan diamalkan oleh salafus saleh, walaupun banyak orang yang menyelisihi kita, meninggalkan kita. Wa iyyaka wara ar-rijal, dan tinggalkan olehmu pendapat-pendapat semata dari seseorang. Wa in sahrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka memoles pendapat-pendapat mereka dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menipu, menghias-hiasi pendapatnya tersebut dengan perkataan-perkataan yang manis sehingga kita bisa terkecoh. Maka ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah itu merupakan bimbingan yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin untuk kita melangkah di dalam kita itu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terjatuh kepada dua kelompok yang saling bertolak belakang tadi. Satu di ujung timur, satu di ujung barat. Satu ifrat, berlebihan, ekstrem kanan. Satunya tafrit, menyanyiakan, tidak menunaikan dengan semestinya, ekstrem kiri. Lebih-lebih pemahaman salaf, fikih sahabah, yaitu pemahaman sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, wal a'immatil arba'ah, dan imam-imam yang empat. Ini pemahaman mereka, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sehingga, aneh dan lucu, kalau ngaku ahlu sunnah, ngaku salafi, ngaku mengikuti pemahaman salaf, ngaku mengikuti dakwah salafiyah, enggak punya ulama, lucu. Antum merujuk kepada siapa? Enggak merujuk kepada siapa-siapa. Aku mau jalan sendiri. Jalan dengan jalannya siapa? Jalannya syaitan. Jalan kesesatan dan jalan syubhat dan kebidaan. Sedangkan Allah menyuruh kita untuk mengikuti jalannya sahabat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita perhatian dengan manhajnya sahabat. Kenapa kita memilih berjalan sendiri? Itu merupakan waswas syaitan, bisikan syaitan. Seakan-akan dia benar, padahal dia itu fiha fi jurfin har, fi safa jurfin har, di tepi jurang kehancuran, kebinasaan. Fikihnya sahabat dan tabi'in dan a'imah al-arba'ah. Nah, barakallahu fik, yaitu Uwais al-Qarni, seorang tabi'in yang merupakan sayyidu tabi'in alal itlaq atau binas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais al-Qarni, yang memiliki keutamaan yaitu doanya mustajab. Doanya mustajab dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa mesti Allah kabulkan. Dan itu kelebihan yang ada pada Uwais al-Qarni, sayyidu tabi'in binas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pemahaman para salaf apakah sahabat atau tabi'in atau a'imah al-arba'ah wal fuqaha alladzina syahidat lahumul ummah bil fiqhi fid din, atau para ulama fuqaha yang telah dipersaksikan oleh umat, mereka itu memang orang-orang yang dalam ilmunya, dalam urusan agama, yustafad min aqwalihim wa yuntafa'u biha, maka diambil faedah ucapan-ucapan mereka, bimbingan mereka, arahan mereka. Dan seorang muslim itu bisa mengambil kemanfaatan dengan ucapan mereka tersebut. Sehingga kita di dalam mensikapi pendapat-pendapat ulama, maka kita tetap butuh kepada pendapat mereka, butuh bimbingan mereka, butuh kepada perkataan-perkataan mereka. Akan tetapi lakin la tukhadu ala annaha qadiyatun musallamatun, tetapi pendapat mereka, perkataan mereka jangan diambil seperti kita mengambil perkara yang itu pasti sudah benar. Qadiyah musallamah, yaitu perkara yang itu sudah benar, yang tidak bisa dibantah lagi. Maknanya ketika pendapat ulama kita ambil, jangan kita mengambilnya dengan cara yang itu kita mengambil kebenaran yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Maknanya kita mengambil pendapat ulama tersebut secara apa? Secara mentah-mentah. Kita secara mutlak, udah ini pendapat ulama kita pegangin. Wong yang ngatakan ulama kok itu pasti benar, tidak demikian. Kenapa? Bal idza arafna anna hadzal qawla mukhalifun lidalil fa innana ma'muruna an nakhudha bidalil. Tetapi kalau kita mengetahui bahwasanya pendapat ini, perkataan ulama ini menyelisih dalil, maka sesungguhnya kita itu diperintahkan untuk mengambil dalil. Ini cara yang benar, bimbingan yang benar, jalan yang benar, yang lurus di dalam kita mensikapi perkataan ulama, pendapat ulama, bimbingan ulama. Kita ambil, ada manfaat, ada kebaikan dari bimbingan mereka, pendapat mereka. Tetapi kita tidaklah mengambilnya dengan serta-merta, begitu saja. Kita ambil mentah-mentah. Pokoknya kalau sudah perkataan ulama itu pasti benar, tidak demikian. Tetapi kita lihat apakah memang itu sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau sesuai kita ambil. Kalau tidak sesuai, tidak kita ambil, kita tinggalkan. Dan itulah manhaj yang benar, jalan yang lurus, di dalam kita bersikap dengan perkataan ulama atau pendapat ulama tersebut. Tetapi kita tidak kemudian fanatik, buta, dan tidak pula kemudian kita meninggalkan secara total, enggak mau peduli dengan bimbingan ulama tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun selanjutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan atau kesempatan yang lain biidznillahi ta'ala.